Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik Asma'ul Af'ali wal Akhwati. Qala rahimahullah, manaba'an fi'lin kasattana wasah wasmu fi'lin wakada awwah wamah. Isim yang mengganti makna fi'il seperti sattana dan soh maka disebut isim fi'il. Demikian juga awwah dan mah. Wa ma bi ma'na fa'al ka'amina kathur wa ghairu kawai wa hayhata nazar. Isim fi'il yang bermakna if'al seperti amin banyak dijumpai, sedangkan yang lain seperti wai, hayhata, jarang. Wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa kadza tunaka ma ilaika qadar wa idabal hanasibaini wa ya'malanil khafdha mastaraini. Termasuk isim fi'il ialah 'alaika. Demikian juga dunaka dan ilaika. Demikian juga ruwaida balha. Keduanya menasabkan dan juga beramal mengkhafatkan. Keduanya berupa masdar. Wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa akhir malidi fihi al-amal. Fi'il-fi'il yang diwakili oleh isim fi'il, maka isim fi'il beramal seperti fi'il tersebut dan akhirkan isim fi'il itu dari amal. Atau akhirkan isim yang menjadi objek amalan isim fi'il atau ma'mul. Wahkum bitangkir ladhi yunawwanu min hawa ta'rifu siwahu bayinu. Hukumi nakirah isim fi'il yang ditanwin. Adapun selain itu maka ma'rifat dan jelas. Wa ma bihi khutiba ma la yaqilu min musbis bil fi'li sawtan yuj'alu. Isim yang dipakai untuk berbicara dengan sesuatu yang tidak berakal yang menyerupai isim fi'il maka disebut ismul aswad atau ismul saud. Kadalladhi ajda hikayatan taqab wal zambina nawaini fahuwa qad wajab. Demikian pula hikayah tentang suatu suara seperti qab, maka kedua jenis tadi wajib naam engkau mabnikan. Wallahu ta'ala al-suwad. Pembahasan tentang asma'ul af'ali wal aswad fihi masail. Al-mas'alatul ula, ismul fi'li huwa manaba alil fi'li maknan wasti'malan. Kasabtana wasah wa awah isim fi'il itu ialah isim yang mewakili fi'il dari sisi makna dan penggunaannya, di makna dan fungsinya saja ya. Ada isim yang mewakili fi'il dalam hal makna dan penggunaannya, maka disebut isim fi'il, berarti tidak mewakili tanda-tandanya, hanya mewakili makna dan penggunaannya. Seperti syattana soh awah. Syattana bimakna ihtaraqa, tanah maknanya istarqa, terpisah, terpecah. Soh bimakna uskut, diamlah. Allah bimakna atawajjau. Allah, ah, aku sakit ya, kesakitan, tawajjuh. Al-mas'alatu ats-tsaniyah ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihil fi'lu ghayra annaha la taqbalu alamatahu ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihil fi'lu ghayra annaha la taqbalu alamatahu isim fi'il itu kalimat yang menunjukkan apa yang ditujukan oleh fi'il. Seperti itu, berupa perbuatan, peristiwa, ya. Namun tidak menerima tanda-tanda fi'il. Tidak bisa dimasuki qad, sin, saufa, atau lan, atau lam. Tidak bisa. Tak ni sakinah, tak fa'il, tak bisa, ya. Baik. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Hah? Ats-tsalitsah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. اختلف النحاة في اسم الفعل هل له موضع من الإعراب para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang isim fi'il memiliki kedudukan i'rab atau tidak. Ala thalathati aqwalin. Ala thalathati aqwalin. Ada tiga pendapat tentang masalah ini. Al-awwal annahu la mahalla lahu min al-i'rab وهذا قول الأخفش والجماعة واختاره ابن مالك وهذا قول الأخفش والجماعة واختاره ابن مالك Pendapat yang pertama, isim fi'il itu tidak punya kedudukan i'rab. Ini adalah pendapat Al-Ahfash dan sekelompok Al-Nahwu yang lain. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Malik. Kedua, annahu fi mahalli nasbin bi fi'lin mahdhuf wa hadha qawlu al-mazini annahu fi mahalli nasbin bi fi'lin mahdhufin wa hadha qawlu al-mazini. Pendapat yang kedua, isim fi'il itu mahal nasab dengan fi'il yang dibuang, yakni menjadi maf'ul mutlak, ya. Dengan fi'il yang dibuat di pendapat al-mazin. Al-thalis annahu fi mahalli raf'in bil-ibtida'. Walismul marfu' ba'dahu walismul marfu' ba'dahu fa'ilun sadda masadal khabar. Pendapat yang ketiga, isim fi'il itu mahal rofak menjadi mubtada. Adapun isim yang dirofakkan setelah isim fi'il menjadi fa'il, sadda masadal khobar. Warajih al-qawlul awwal. Yang rajih ialah pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Ismul fi'li bin nabari ila zamanihi yang qasimu ila thalathati aqsamin. Isim fi'il dilihat dari waktunya terbagi menjadi tiga kelompok, tiga macam. Al-awwal ismul fi'li al-madhi. Ismul fi'li al-madhi. Yang pertama disebut isim fi'il madhi. Nahwu. Hayhata. Bimakna ba'uda. Syattana bimakna iftaraqa. Contoh isim fi'il madhi hayhata, artinya telah jauh. Syattana maknanya iftaraqa, telah berpisah, terpecah. Atsani ismul fi'li al-mudhari. Sebut isim fi'il mudhari. Nahwu. Awwah. Bimakna atawajja'u. Awwah. Aku kesakitan. Maknanya atawajja'u. Uffin. Uffin. Pakai tanwin. Bimakna atawajjar, atawajjar. Aku mengeluh. Wa pakai alif, alif panjang. Wawai pakai alif tulisannya ya. Wawai, wawahan pakai alif tanwin. Wawahan bimakna akjab, aku kagum, aku heran. Wa, why? Wahan. Asalis ismu fi'lil amri. Nahwu amina bimakna istajib. صح بمعنى اسكت. مه بمعنى انكفف. مه انتكلا مه انكفف. Waida bermakna ambil. Waida artinya ambil, biarkan sejenak atau beri dia kesempatan. بلها بلها بمعنى اترك tinggalkan. Hayyahal Hayyahal bimakna ikti. Datangilah atau berikanlah. Naam. Al-mas'alatu al-khamisah. Masalah yang kelima, ismul fi'li bin nadhari ila aslihi naw'ani. isim fi'il dengan melihat asal usulnya terbagi menjadi dua. Al-awwal sama'iyun, yang pertama bersifat sama'i, ia harus didengar langsung dari Arab. Wahuwa naw'ani, manqulun wa murtajalun, yang sama'i terbagi menjadi dua. Ada yang mangkul, ada yang murtajal. Wal muradu bil mangkuli huwa ma ustu'mila fi ghairi ismil fi'li thumma nukila ilaihi ma ustu'mila fi ghairi ismil fi'li thumma nukila ilaihi. Yang dimaksud dengan mangkul ialah isim yang sebelumnya digunakan untuk selain isim fi'il, kemudian dinukil untuk dijadikan sebagai isim fi'il. Jadi asalnya itu bukan isim fi'il, kemudian dinukil untuk dijadikan sebagai isim fi'il, tapi sifatnya sama'i. Ini dari orang-orang Arab. Naam. Nahu. Alaika, bimakna ilzam. Dalam kurung, mangkulun anjarin wa majrurin. Alaika artinya ilzam. Wajib hakim ilzam. Ini dinukil dari susunan jar majrur. Dunaka, bermakna khud. Dalam kurung mangkulun an dorfin atau min dorfin. Makanaka bimakna usbut. Dalam kurung mangkulun andorfin atau mindorfin. Makanaka artinya tetap tepat usbut. Ini dinukil dari dorof. Amamaka bimakna taqaddam. Amamaka bimakna taqaddam. Majulah ke depan. Dalam kurung mangkul andorfin atau mindorfin. Ruwaida bimakna amhil. Biarkan dia atau beri kesempatan dia. Dalam kurung mangkul an masdar atau min masdar. Belha bimakna utruk. Dalam kurung mangkul an masdar atau min masdar. Baik. Wal muradu bil murtajal. Wal muradu bil murtajal. Wa ma wudi'a min awwali amrihi ismal fi'li. Ma wudi'a min awwali amrihi ismal fi'li. Yang dimaksud dengan murtajal adalah isim fi'il yang sejak semula memang sudah dibentuk untuk apa ini? Isim fi'il. Itu juga sama ini. Nahu hayhata bimakna ba'uda. Uffin bimakna atau bajar. Amina bimakna istajib. Syattana bimakna iftaraqa. Soh bimakna usud. Ini semuanya disebut isim fi'il murtajal. Nah, isim fi'il murtajal yang dan isim fi'il mangkul masuk dalam kelompok sama'i. Atsani isim fi'il yang kedua kiasiyun. Wahuwa nau'un wahid. Wahuwa nau'un wahidun. Wahuwa ma'dulun. Yubna ala wazni fa'ali. Min kulli fi'lin thulathiyin mujarradin tamin mutasarrifin. Min kulli fi'lin thulathiyin mujarradin tammin mutasarrifin. Jadi isim fi'il yang kedua qiyasi ini memiliki satu macam, yakni ma'dul, yaitu isim fi'il yang dibuat dari wazan fa'ali dari setiap fi'il tsulatsi mujarrad tam mutasarrif. Nahwu qatali bi makna uqtul. Dharabi bi makna idrib. Nazali bi makna inzil. Hadari di makna ihdar. Nah, ini semuanya termasuk yang qiyasi disebut ma'dul, yakni isim fi'il yang dibuat berwazan fa'ali dari setiap fi'il tsulatsi mujarrad tam mutasarrif. Wasadda maji'uhu min mazidi thulathi. Wasadda maji'uhu min mazidi thulathi. Nahu daraqi bimakna adrik. Badari bimakna badir. Jarang sekali wazan fa'ali yang menjadi isim fi'il qiyasi atau ma'dul yang berasal dari sulasi mazid. Contoh daroki itu maknanya adrik. Badari maknanya apa ini? Hadir, segeralah. Tayyib. Al-mas'alah tu As-sadisah. Masalah yang ke-6. Ismul fi'li yang qasimu ala qismaini aydan. Nakiratun wa ma'rifatun. Isim fi'il juga terbagi dua, ada yang nakir, ada yang ma'rifat. Fama nuwina minha kana nakiratan. Fama nuwina minha kana nakiratan. Yang ditanwin maka dianggap nakira. Nahu sohin. Wa ma lam yunawwan kana ma'rifatan. Adapun yang tidak ditanwin maka nakira. Nahu sah. Wa dalika qauluhu. Wahkum bitangkir ladhi nawwan minha wa ta'rifu siwahu bayyin. Hukumi nakirah isim fi'il yang ditanwin dan hukumi ma'rifat. Selain itu nah, al-mas'alatu as-sabi'ah. La yajuzu takdimu ma'muli ismil fi'li alaihi khilafan lil-qisai. La yajuzu takdimu ma'muli ismil fi'li alaih khilafan lil kisai. Makmul tidak boleh mendahului isim fi'il. Berbeda dengan pendapat Al-Kisai yang membolehkan. Fala taqulu Zaidan daraki tidak boleh engkau katakan Zaidan Daraki. Zaidan Mahfulbi Daraki isim fi'il. Nah, tak boleh makmul mendahului isim fi'ilnya. Baik. Al-mas'alah al-thaminah. Ismul fi'li yalzam sighatan wahidatan lil jami' fataqulu sah lil wahid wal musanna wal jam'i wal mudzakkari wal muannats. Isim fi'il harus tetap dalam satu bentuk lafadznya untuk semua kebutuhan. Engkau katakan sah untuk mufrad, musanna, jama', mudzakkar dan muannas. Naam. Illa ma lahiqathu kaful khitabi fayura'a fihi al-mukhatab illa ma lahiqathu kaful khitabi fayura'a fihi al-mukhatab. Kecuali isim fi'il yang diberi kaful khitab, maka kaful khitab itu berubah dengan memperhatikan orang yang diajak bicara. Tapi isim fi'ilnya tetap ya, kaful khitabnya itu yang berubah sesuai dengan mukhatab yang diajak bicara. Fataqul alaika nafsaka. Alaiki nafsaki. Alaikuma anfusakuma. Alaikum anfusakum. Alaikunna anfusakunna. Di perubahan kaful khitab memperhatikan mukhatabnya. Tapi kalau isim fi'ilnya tidak bersambung dengan kaful khitab, maka tetap dalam satu bentuk, ya. Nah, al-mas'alatu atasiah, masalah yang ke-9. Ismu saut, wa lafdun ustu'mila li khitabi ma la yaqilu min al-hayawani aw sighar al-insani aw sighar al-insani. أو لحكاية صوت من الأصوات المسموعة أو لحكاية صوت من الأصوات المسموعة اسم صوت itu ialah lafaz yang digunakan untuk bicara dengan sesuatu yang tidak berakal dari hewan, atau digunakan untuk bicara dengan anak kecil, atau ungkapan suara yang didengar. Fal awal nahu hala atau halan, ya, halan li zajjil khayl yang pertama ini ngajak bicara yang tidak berakal dari hewan, halan hal halan hal halan, ya, itu untuk menegur kuda. Ajas, pakai ain. Ajas. Ajas. Di zajjil bagli. Di zajjil al-baghli ajas. Itu untuk negur ledai, birol, ya, peranakan kuda. Wasani nahu kah kah pakai kok pun kah atau kih boleh di fathah boleh di kasor kah atau kih li zajr tifli untuk menegur anak kecil kah kah kih kih ya. Mau ngambil sesuatu yang berbahaya terus tegur kah kih kih والثالث نحو قب لوقوع السيف yang ketiga ini ungkapan suara yang didengar ya hikayah mil aswad al masmu'ah qab liwuqu'i as-sayf ungkapan suara pedang yang menebas sesuatu. Ghaq. Ghaqi. Di sautil ghurab. Untuk mengungkapkan suara gagak. Kok, kok. Ghaqi, sudah ya. Tok, tok, tok, kaf, tok. Di sautil hajar untuk mengungkapkan suara batu yang dipukulkan, ya. Tok, tok. Surah Al-Majid suara orang yang teriak-teriak meratapi mayat waihi walidhalika bunia walidhalika bunia nahu sibawai liannahu makhtumun bismi sautin. Oleh sebab itulah wayhi ini nah yang ada pada lafaz sibawai mabni karena sibawai diakhiri dengan ismu saud walidhalika bunia nahwu sibawai di annahu makhtumun bismi saud oleh sebab itulah lafaz sibawai mabni karena di akhir dengan apa ini ismu saud. Dia meratapi orang yang mati. Tayyib. Al mas'alah tu al ashirah. A anna asma'al af'ali wa asma'al aswati kulluha mabniyatun semua isim fi'il semua ismi saud itu mabni wadhalika qawluhu walzam bina naw'aini fahuwa qad wajab walzam bina an-naw'aini fahuwa qad wajab maka wajibkan dua macam isim ini untuk mabni yakni isim fi'il sama isim saud dan ini sifatnya wajib. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, demikian selesai sudah pembahasan kita tentang asma'ul af'al wa asma'ul saud. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.